بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد طيب masih pada hadis Abi Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam وكانت يدي تتيش في الصفحة وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه. Dari sahabat Abi Hafs Umar bin Abi Salamah yaitu Abdullah bin Abdul Asad Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani ibnu zaujatuhu Ummu Salamah, anak bawaan istrinya yaitu Ummu Salamah, yaitu Rabib anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Abi Hafs Umar bin Abi Salamah, dulu aku ketika aku masa kecil aku berada pada asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hidangan makanan. Ya'kulu faja'altu yadayhi tatishu fi shahfah. Ya wa kanat yadi tatishu fi shahfah. Dan tanganku tatish, yaitu ke kanan dan ke kiri di nampan makanan tersebut. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Abi Salamah melakukan hal tersebut, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallam berkata kepadaku, ya ghulam samillah ta'ala wakul biyaminik wakul mimma yalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah ketika melihat perbuatan Umar bin Abi Salamah yang tangannya kesana kemari ketika makan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada beliau, wahai gulam, samillah, wahai anak kecil, ya, samillah ta'ala, bacalah basmalah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa-apa yang ada di sisimu. Ya, ini diajarkan adab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam adab makan. Ya, bagaimana adab makan? Yang pertama, dia harus membaca basmalah. Yang kedua, dia harus menggunakan tangan kanannya. Ya. Yang ketiga, makan yang ada di sisinya, yang ada di dekatnya. Famazalat tilka ti'mati ba'du, maka terus-meneruslah. Ya. Pada makananku tersebut, ya, aku melakukannya yang dimana sebelumnya, ya, aku tidak mengetahui adab-adab makan tersebut. Ya, terus menerus Umar bin Abi Salamah melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membaca basmalah, makan dengan tangan kanan, dan makan yang ada di sisinya. Ya, di sini menunjukkan bahwasannya, ya, adanya penanaman adab yang baik kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, keluarganya, anak-anaknya, ya, memberikan, ya, pengajaran yang baik dan melarang perkara-perkara yang tidak baik untuk ditinggalkan dalam adab makan. Yang pertama, faedah yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya, ya, membaca basmalah ketika ingin makan, maka dia wajib untuk mengucapkan bismillah. Dan tidak halal bagi seseorang untuk meninggalkan ucapan basmalah ketika makan. Apapun yang dimakan, apapun yang diminum, ya, dia harus membaca basmalah sebelum makan dan minum. Kemudian faedah yang kedua dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Faedah dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan tentang perintah, ya, wakul biyaminik. Di sini fi'il amr, kul, ya, akala yakulu kul. Kul, ya, biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Di sini fi'il amr, al-amru ala sabilil wujub. Al-amr di sini perintah, ini mengandung, ya, wajib, kewajiban seseorang. Fayajibu alal insan ayyakula, ya, biyaminihi wa ayyashraba biyaminihi. Maka wajib bagi seseorang ketika dia makan ataupun minum dengan menggunakan tangan kanannya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyakula al-insanu bishimalihi aw yashraba bishimalihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk dia makan dengan tangan kirinya atau dia makan dengan atau dia minum dengan tangan kirinya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana bi fi'li hadza aw yaf'alu hadza. Sesungguhnya syaitan, ya, dia makan dan minum dengan menggunakan ini, yaitu yakulu bisimalih. Syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya, Rasulullah SAW melarang kita untuk makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri karena ini adalah perbuatan syaitan. Ya, karena kita dilarang di dalam Al-Quran untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. 6. Ya. Maka kita harus mengingkari jika ada seseorang ya yang makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, ya. Memberikan peringatan kepada dia, memberikan nasihat kepada dia, terlebih lagi dia adalah orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Apakah anak-anak kita, ya, keluarga kita, atau anak didik kita, atau orang yang kita kenal, ya. Maka kita larang dia. Jangan kita biarkan, ya, dia melakukan hal tersebut. Dan berdasarkan ya, dalil ini, menunjukkan bahwasanya ini adalah pendapat yang rajih, ya, pendapat yang rajih, wajibnya makan dengan tangan kanan, dan wajibnya minum dengan tangan kanan. Dan bahwasanya makan dengan tangan kiri, atau minum dengan tangan kiri adalah haram. Ya, adalah haram. Nah, tadi alasannya bahwasanya perbuatan tersebut, ya, makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri merupakan ya, perbuatan syaitan, dan juga ini perbuatan orang-orang kafir. Iya. Perbuatan orang-orang kafir. Kemudian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, waqul mimma yalik. Ya, adab yang ketiga adalah makan ya, dari apa-apa yang ada di dekatmu. Ya, maknanya adalah la ta'kulu min hafati ghairika bal kul min alladhi yalik. Artinya tidak boleh engkau makan ya, tidak boleh engkau makan dari bagian atau sisi selain yang ada pada tempatmu. Ya. Misal dia makan di satu nampan bersama-sama saudaranya, lauk yang ada di tempat dia sudah habis. Dia melihat ada lauk di tempat saudaranya. Ya. Maka dia tidak boleh memakannya. Ya. Lalu tangannya ke kanan dan ke kiri mengambilnya. Karena ini bukanlah adab yang baik. Ya, bahkan dia makan dari apa yang ada di sisinya. Ya, di sisinya. Enam. Jika engkau memakan lauk yang ada di tempat saudaramu, pada bagian yang ada di saudaramu, ini menunjukkan tentang suhu adab. Adab yang jelek. Ya. Adab yang jelek. 6. Maka makan apa yang ada di sisimu. makan yang ada di sisimu. Nah, walaupun kamu melihat ya, saudaramu itu lauknya masih banyak, ya. Dan kamu sudah kehabisan, ya sabar. Nah, dan saudaranya tersebut ketika melihat saudara yang lain, ya, lauknya kehabisan, jangan dia biarkan lauknya itu di tempatnya, ya. Dia geser ke arah tengah, ya, agar saudaranya bisa mengambil bagiannya, ya. Nah, mungkin ya ketika dia mengambil nampan, lauknya itu yang terbanyak di sisi dia. Ya, mungkin sayurnya paling banyak, biasanya demikian, ya. Dia ngambil nasi, dia cari bagian yang paling terbanyak di dekat dia makanannya atau lauknya. Nah, biasanya demikian. Maka geser, ya, geser ke arah tengah, ya, agar saudaranya bisa mengambil lauk tersebut. Nah, jangan kita biarkan saudara kita ya, gak ada lauknya. Nah, makan dengan nasi aja, ya. Jangan, geser, ya. Geser. Atau ya, nasi di bagian dia sudah habis. Ya. Dia mau ngambil ke kanan, ya. Ini bukan adab yang baik. Dia mau ngambil ke kiri, ini bukan adab yang baik. Dia mau ngambil ke tengah, ya. Sudah habis bagian dia. Nah, maka kita melihat ya, saudara kita demikian, mungkin dia masih lapar, ya. Kita dorong bagian kita ke tengah, ya. Dorong bagian kita ke tengah agar ya, saudara kita ya, bisa menikmati makanan bersama kita. Nah, taib. Illa idza kana at-ta'amu anwa'an, kecuali kalau makanannya itu bermacam-macam, ya. Hidangannya itu bermacam-macam. Seperti ya, jika di sana daging ya, berada bukan di sisimu, maka tidak mengapa engkau memakannya. Ya, maka tidak apa-apa engkau memakan dari yang bukan ada di sisimu. Ya. Nah, misalnya macam-macam makanannya, ya. Ada daging, ya, ada tempe, ada tahu, ya, ada ikan. Di sisimu enggak ada daging, ya. Boleh kamu makannya, ngambil di tempat yang ada dagingnya. Nah, ini dibolehkan. Tetapi kalau lauknya sama, ya, lauknya sama, maka tidak boleh. Tidak boleh engkau mengambil ya, yang berada di tempat saudaramu tersebut. Maka faedah hadis ini diantaranya, annahu yajibu alal insan ayu addiba awladuhu ala kafiyatil akli wa syurbi. Wajib bagi seseorang untuk mengajarkan adab kepada anak-anaknya, ya, tentang tata cara makan dan minum. Wa ala ma yanbaghi ayyakula fil akli wa syurbi. Ya, wa ala ma yanbaghi ay yaqula fil aqli wa syurbi kama fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi rabibihi wa fi hadha husni khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuhu. Naam. li'annahu lam yazjar hadzal gulam hina ja'alat yadahu tashishu fi shaffah walakin 'alimahu bi rifqin wa nadahu bi rifqin ya gulam samillaha wa kul bi yaminik. Nah, maka ya boleh dia berkata ketika makan dan minum sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak tirinya. Ya, dibolehkan kita makan dan minum lalu berbicara sebagaimana Rasulullah sallam ya melakukannya kepada anak tirinya. Ya, ini sedang makan, ya. Ketika sedang makan boleh bicara. 6. Ya gulam, samillah. Sedang makan ini, ya. Dibolehkan. Dan di sini menunjukkan pula baiknya atau mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya beliau tidaklah ya membentak, mencerca anak ini. 6. Ketika beliau melihat tangan anak kecil ini, ya, tatishu fi shahfah, ke sana kemari, ya, ke kanan dan ke kiri. Akan tetapi Rasulullah SAW mengajarkannya dengan lemah lembut dan ya memanggilnya dengan kelembutan. Ya gulam, ya. Samillah wa kul bi yaminik. Nah, karena pengajaran yang dilakukan dari kecil itu la yunsa, tidak akan terlupakan, ya. Penanaman adab yang baik, ya. Nah, dimulai masih kecil ini tidak akan dilupakan, ya. Nah, dan ketika diajarkan seseorang kepada anak kecil ini, nah, kebanyakan mereka akan menerimanya. Ya, berbeda halnya dengan orang yang sudah besar. Ya. Kadang ya bertanya kenapa, ya. Apa hukumnya dan lain sebagainya, ya. Kalau anak kecil dibilang tidak boleh, dia akan menerima. Ketika harus seperti ini, dia akan menerima. Nah, maka ya jagalah ya keluarga-keluarga kita dan ajarkan mereka dari adab-adab yang baik semenjak mereka usia masih kecil. Nah, jangan biarkan mereka membiasakan perkara-perkara yang tidak baik ya, dari sisi yang terkecil sampai yang terbesar, bahkan dalam perkara-perkara makan dan minum, kemudian ya ya beradab di dalam masjid, ketika berjalan, ketika berbicara dan seterusnya. Ya. 6. Karena ini adalah kewajiban bagi kita untuk menjaga keluarga kita dan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. 6. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.